تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk bersama-sama mempelajari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Di mana pertemuan ini setelah sekian waktu terputus, namun dengan izin Allah, dengan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita insya Allah. Pelajaran yang terakhir dari apa yang kita bacakan adalah hadis tentang kisah Jurayj pada bab da'watu al-walidain, bab doa kedua orang tua, bahwa disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya riwayat adanya tiga doa mustajabat, ada tiga jenis doa-doa yang Allah Ta'ala segerakan untuk dikabulkan. La syakka fihinna, yang tidak diragukan tentang tiga jenis doa ini. Doa yang seorang bila memanjatkan doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua da'watul musafir, doa orang yang safar. Dan yang ketiga adalah da'watul walidain ala waladihima, doa orang tua, kedua orang tua untuk anaknya. Lalu disebutkan oleh Imam Bukhari yang menguatkan bab ini bahwa doa orang tua untuk anaknya itu mustajabat adalah kisah Jurayj, kisah Jurayj, di mana dalam hadis yang panjang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kisahnya Jurayj, orang yang rajin beribadah, orang yang bersemangat menjalankan ketaatan di tempat ibadahnya. Suatu hari dikisahkan ibunya memanggil Jurayj, dipanggil oleh ibunya, diulang tiga kali. Naam. Dalam kondisi Juraid sedang menjalankan sholat, sang ibu memanggil. Namun Juraid tidak memperdulikan panggilan sang ibu. Sampai akhirnya sang ibu marah. Sang ibu pun lalu berucap, naam, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil maumasat. Karena ibunya marah kepada Juraij, dia pun berucap dengan suatu kalimat. Ucapan ini terkandung doa. Ucapan ini terkandung doa. La amatakallah ya Juraij. Allah, semoga Allah tidak akan mematikan engkau wahai Juraij, sehingga kamu melihat wajahmu melihat pada wajahnya maumasat, wanita pelacur. Jadi didoakan oleh sang ibu, beliau Juraij tidak akan mati kecuali wajahnya melihat wajah wanita pelacur. Sekedar itu ungkapan kemarahan sang ibu kepada sang anak. Lantaran sang anak dipanggil berulang-ulang, tidak memperdulikan panggilannya. Barakallahu fik. Maka dalam kisah yang lalu, akhirnya Allah Ta'ala jadikan ujian bagi Juraij. Muncul wanita yang membawa anaknya. Kemudian wanita tersebut mengaku-ngaku berbuat zina dengan Juraij. Kaumnya marah, lalu dihancurkan tempat ibadahnya Juraij. Maka dengan itu Juraij terfitnah, dikhabarkan dengan berita yang jelek oleh kaumnya. Namun Juraij, beliau berusaha bersabar menghadapi apa yang terjadi. Dipanggillah raja oleh sang raja, dan sang wanita yang mengaku dirinya membawa anak hasil hubungan dengan Juraij, maka Juraij pun kemudian mengucapkan kepada sang bayi yang masih di pangkuannya, man abuk, siapa bapakmu wahai sang bayi. Maka sang bayi yang belum bisa berbicara, Allah berikan kemampuan berbicara. Ra'i al-Baqar. Bapakku adalah penggembala sapi. Maksudnya, yang berbuat ini adalah seorang penggembala sapi, bukan Juraij. Demikianlah Juraij dengan semangatnya ingin mendudukkan masalah, sampai bayi ditanya, siapa bapakmu? Maka Allah berikan pertolongan kepada Juraij. Dan kemudian Juraij dikisahkan, ditawarkan kepadanya tempat ibadahnya, diganti, dibuat dari emas atau dari perak. Namun Juraij menolak semua tawaran tersebut. Syahid di sini doa sang ibu. Betul-betul apa yang diucapkan oleh sang ibu terjadi pada diri Juraij. Oleh karena itu pelajaran penting bagi kita orang tua. Hendaklah betul-betul menjaga lisan ketika mendoakan kepada anak. Tidaklah doa-doa yang mengandung kejelekan, tapi doakanlah dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun anak itu membuat susah, membuat masalah yang memberatkan perasaan orang tua, namun bimbingan para ulama kita ialah mendoakan kebaikan. Aslahakallah, wafaqakallah, dan sekian banyak doa yang diharapkan dengan ucapan itu anak menjadi semakin berubah, menjadi semakin baik. Tayyib, maka pada kesempatan siang hari ini kita masuk bab ke-15, Babu Ardul Islami Alal Umi An-Nasraniyah. Bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah bab menawarkan Islam. Babu Ardul Islam, menawarkan agama Islam kepada ibu yang beragama Nasoro. Kepada ibu yang beragama Nasoro. Nah, lalu Imam Bukhari membawakan riwayat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah, ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun. Ya, Abu Hurairah bercerita, tidaklah mendengar seorang Yahudi dan orang Nasrani. Tidaklah aku mendengar seorang Yahudi dan Nasrani, illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha alal Islam fatakba. Tidaklah aku mendengar seorang Yahudi dan Nasrani kecuali aku mencintai ibuku untuk dia masuk Islam. Kecuali aku menginginkan ibuku masuk Islam. Karena ibunya Abu Hurairah beragama Nasoro. Kecuali aku senang jika ibuku itu masuk Islam. Namun fatakba, namun fatakba, ibuku menolak. Ketika Abu Hurairah menawarkan Islam kepada ibunya yang Nasoro, nama ibunya adalah Amimah binta Sobih atau binta Sofih ibn Haris. Itu ibunya Abu Hurairah, agamanya Nasoro. Maka Abu Hurairah mengungkapkan, tidaklah aku senang jika ibuku itu menerima Islam. Namun apa? Fatakba. Dia ternyata menolak. Fakultulaha, maka aku katakan kepada ibuku. Fa'abat, maka dia pun tetap menolak. Aku katakan kepada ibuku, yaitu Amimah, namanya Amimah binta Sobih. Ternyata fa'abat, dia menolak tawaran masuk Islam. Fa'ataitu nabiyya, maka kata Abu Hurairah, fa'ataitu an-nabiyya, aku pun mendatangi ibuku. Aku pun mendatangi Nabi. Fa'ataitu nabiyya, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian fakultu, aku sampaikan kepada Nabi, ud'ullaha fada'a fa'ataituha waqad ajafat 'alaihal bab. Lihatlah usaha Abu Hurairah. Dia datangi ibunya, diajak masuk Islam, menolak. Didatangi lagi, menolak. Akhirnya beliau mendatangi Nabi dan beliau sampaikan kepada nabinya, ud'ullaha 'alaha. Wahai Rasul, berdoalah. Berdoalah engkau untuk ibuku. Nah, jadi Abu Hurairah meminta kepada Nabi untuk mendoakan, Nabi mendoakan kepada ibunya. Nah. Iya, ud'ullaha laha. Berdoalah engkau untuk ibuku. Ya. Lihat. Kata Abu Hurairah, fada'a. Nabi pun mendoakan ibunya Abu Hurairah. Didoakan mendapatkan hidayah Islam, begitu. Fa'ataituha waqad ajafat 'alaihal bab. Setelah itu Abu Hurairah mendatangi ibunya kembali. Fa'ataituha, aku pun mendatangi ibuku. Setelah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Nah, iya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abu Hurairah, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Itu dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, Nabi mendoakan, ya Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah, ahibbahuma ilan nas, jadikan manusia mencintainya. Maka dalam riwayat Abu Hurairah, fa'ataituha faqad ajafat ayraddathu wa akhlaqathu. Ya. Ternyata apa? Setelah didatangi ulang oleh Abu Hurairah ibunya, ajafat 'alaihal bab. Ibunya mengunci pintu. Ajafat 'alaihal bab, maka sang ibu mengunci pintu. Belum juga mau menerima ajakan masuk Islam. Faqalat ya Abu Hurairah. Ternyata apa? Dari dalam pintu rumahnya ternyata berkata ibunya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini aslamtu. Sekarang saya masuk Islam. Lihat, ternyata setelah itu ibunya pun memanggil Abu Hurairah dan mengatakan, ini aslamtu, saya masuk Islam. Fa'akhbartu nabiyya, maka aku khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku khabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini khabar ibunya masuk Islam. Masya Allah. Setelah dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kembali meminta, ud'ullaha li wali ummi. Berdoalah engkau wahai Nabi kepada Allah untuk diriku dan ibuku, karena ibunya sudah masuk Islam. Maka Nabi berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilanas. Ya Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan juga ibunya, ahibbahuma ilanas, jadikan manusia itu mencintainya. Dalam lafaz Imam Muslim, Allahumma habbib abdak, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Dalam lafaz Imam Muslim dengan kalimat yang berbeda, ya Allah, ini Allahumma habib abdak, ya Allah, jadikan rasa cinta pada hambamu, maksudnya Abu Hurairah dan ibunya, ila ibadikal mu'minin, yakni kepada hamba-hamba orang yang beriman. Jadi dalam hadis ini, bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, seorang anak menawarkan Islam kepada sang ibu. Dalam hadis ini, kisah Abu Hurairah di sini menunjukkan keutamaan nikmat, menceritakan nikmat mendapatkan nikmat Islam. Di sini terdapat tahadus, menceritakan an ba'dil fadha'il wa manaqib, menceritakan tentang keutamaan dan kedudukan. Kenapa? Limaslahah, demi kebaikan apabila terselamatkan dari fitnah. Ya. Bayangkan ibunya Nasoro, Abu Hurairah menjadi seorang Muslim. Sehingga Abu Hurairah menceritakan nikmat yang agung ini, selamat dari fitnah. Barakallahu fik. Dan ini suatu nikmat yang besar, sehingga Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya dan ibunya. Yang kedua, dalam hadis ini pula terdapat penjelasan keutamaan Allah ala ba'di ibadih, keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Apa itu? Bi'an yuhibbahul muslim wal musyrik. Ya. Allah memberikan keutamaan kepada sebagian hamba-hambanya, yakni Allah memberikan kecintaan kepada seorang muslim. Allah memberikan kecintaan kepada seorang yang muslim, ya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan tentang perjuangan mengajak ibunya masuk Islam. Karena menjadi seorang muslim tentu sebuah keutamaan dari Allah. Maka seorang anak yang mengerti nilai, pahala dan keutamaan nikmat Islam, dia pun berusaha mengajak kebaikan tersebut kepada orang tuanya. Maka dalam riwayat Abu Hurairah ini berusaha mengajak, diajak, ditolak, diajak, ditolak. Namun Abu Hurairah tidak berputus asa, ya, tidak berputus asa. Bahkan dalam riwayat Muslim sampai Abu Hurairah itu menangis. Wa ana abki, saya datangi dia menolak, saya pun menangis. Saya datangi dia menolak, aku pun menangis. Di sini terdapat faedah, ya, tentang keutamaan Abu Hurairah bersemangat mengajak kebaikan kepada orang tua, ya, tidak berputus asa. Dari hadis ini pula, barakallahu fikum, Abu Hurairah berusaha memohon dengan doa, meminta kepada Allah supaya ibunya mendapatkan hidayah dengan cara mendatangi siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mendatangi hamba yang soleh untuk mendoakan kebaikan bagi sang ibu bisa menerima hidayah Islam. Baik, sehingga dalam hadis ini terdapat faedah talabud du'a, meminta didoakan kepada orang yang fihi taqi wassalah, minta didoakan kepada orang yang memiliki ketakwaan dan kesolihan. Lihidayah azizin aw habib, supaya orang yang dicintai itu mendapatkan hidayah. Ibu, orang yang sangat kita cintai. Ayah, orang yang sangat kita cintai. Kalau dia beragama yang beda dengan kita di dunia, tentu di akhirat pun akan berpisah, karena dia musyrik, kita muslim. Maka seorang anak berusaha, di samping usaha dengan ucapan, dengan usaha mendakwahkan Islam, tidak kalah pentingnya doa. Dan di antara upaya tersebut, meminta kepada orang yang bertakwa, orang yang soleh, untuk mendoakan orang yang dicintai. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf, sebagaimana ibunya Hasan Al-Basri. Ibunya Hasan Al-Basri datang kepada Umar bin Khattab, ya, datang kepada Umar bin Khattab membawa putranya Hasan namanya. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, orang yang saleh, orang yang bertakwa. Maka sang ibu datang dan meminta, "Wahai Amirul Mukminin, doakanlah untuk si kecil ini." Maka Umar bin Khattab pun mendoakan satu doa yang bagus. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan si kecil ini, si bayi ini terhadap agamanya. Wa habibhu ilan nas, dan jadikan orang itu senang kepada anak ini. Itu doanya Umar. Maka dalam riwayat, anak kecil ini jadi seorang ulama besar, namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Di situ para salaf selalu berusaha, berusaha bukan dengan tenaga dan pikiran saja, tapi minta didoakan oleh orang yang bertakwa, orang yang soleh untuk orang yang dicintai. Demikian pula kita salafiyin, kita punya orang tua yang belum mengenal manhaj salaf, tentu kita sangat berharap bapak ibu kita bisa berjalan searah dengan apa yang kita lakukan dari mengenal dakwah salafiyah. Maka tentunya kita pun mendoakan kepada mereka, ya Allah, berilah hidayah bapak ibuku menerima dakwah ini. Ya Allah, jadikan rasa cinta di hatinya terhadap agama ini. Itu penting, karena doa itu besar pengaruhnya. Dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, dalam hadis ini pula keutamaan Abu Hurairah dan ibunya. Gitu? Dari mana kita tahu? Dari doanya Nabi. Allahumma habib abdaka, ya Allah, jadikan rasa cinta pada hambamu ini, yaitu Abu Hurairah, wa ummahu, dan ibunya. Didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam, diajak oleh Abu Hurairah, ibunya akhirnya masuk Islam, Nabi pun mendoakan kebaikan. Dalam hadis ini pula, al-ihtimam bidakwatil walidah wal aqarib. Dari kisah Abu Hurairah ini juga ada pelajaran penting, al-ihtimam, perhatian. Perhatian untuk mengajak ibu atau orang tua, kerabat mengenal dakwah Islam. Ya. Jadi perhatiannya Abu Hurairah ini menunjukkan kesemangatan para salaf mengajak kepada orang tua, bapak ibu ataupun kerabat mengenal dakwah Islam ini. Ini perhatian para salaf. Demikian pula kita, barakallahu fikum, berusaha mengajak semampu kita dengan cara yang baik, karena mereka orang tua yang perlu dihargai. Perlu dihargai dan tidak boleh kita bersikap kasar dan kaku kepada mereka. Orang tua harus disikapi dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, kasih sayang sebagai bentuk ketundukan dan tawaduk kepada kaum mukminin. Karena demikianlah firman Allah, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mukminin. Sampai Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, rendahkan sayap-sayap kehinaan kepada orang yang mengikuti engkau wahai Muhammad, yakni para sahabat. Berarti tawadu. Apalagi ini ibu. Apalagi ini orang-orang yang telah banyak memberi kebaikan kepada kita. Mengajak dengan kelembutan, mengajak dengan akhlakul karimah, sehingga orang tua akan lebih menyayangi kita. Banyak kisah sebelum dia ngaji, orang tua itu memusuhi. Kenapa memusuhi? Karena belum paham. Namun hamba Allah ini berusaha sebaik mungkin. Perhatiannya sangat serius terhadap orang tuanya. Keluarga atau keluarga dia, kakak dia, adik kita, perhatiannya biasa-biasa saja. Tapi dia walaupun dimusuhi, dibenci, namun karena dia berusaha ingin mengambil hati orang tua, dia bersabar. Sampai akhirnya dalam kisah, hamba Allah ini bisa meluluhkan hati bapak ibunya. Maka berubahlah yang tadinya tidak ada rasa cinta dan perhatian kepada anak yang sudah ngaji ini, berubah. Perhatiannya luar biasa dibandingkan kepada anak yang lain. Jadi akhlakul karimah kepada orang tua itu betul-betul menjadi sebab hidayah bisa masuk ke hati mereka. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an bersabar. Dalam hadis ini menunjukkan kesabaran Abu Hurairah dari gangguan. Bersabar menghadapi gangguan. Gangguan di saat berdakwah. Ya. Bersabar menghadapi gangguan saat menyampaikan, mengajak kebaikan. Jangan dikira orang mengajak kebaikan itu kadang orang menerima langsung dengan baik. Ada yang menerima dengan sinis, ada bahkan yang memusuhi. Maka ini harus disikapi dengan penuh kesabaran. Wasbir ala ma asobak. Bersabarlah dirimu dengan segala hal yang menimpamu, terkhusus ketika mengajak orang lain. Diajak, yang diajak malah marah, yang diajak malah membenci, yang diajak malah memusuhi. Bersabar, jangan berputus asa. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak ibunya. Ma'asyiral muslimin, di sini juga meminta doa kepada orang yang soleh untuk kebaikan orang tua, ya, kepada orang tua. Taib, selesai sudah hadis bab ini. Kita masuk bab berikutnya, bab ke-19. Qala babu birrul walidain ba'da mautihima. Imam Bukhari menyebutkan bab berikutnya, bab berbakti kepada orang tua setelah matinya. Jadi sedikit saya nasihati poin yang sebelumnya kepada diri kita, betul-betul orang tua kita yang kadang masih awam. Orang tua kita masih awam sekali, maka kita perlakukan mereka dengan keawamannya. Jangan diperlakukan mereka seperti da'i ahlul bid'ah. Kadang ikhwah tidak bisa membedakan ahlul bid'ah yang itu sebagai da'inya, pengajak, sikapnya jelas. Kita barok, berlepas diri. Tidak boleh kita duduk bermajlis dengannya. Tidak boleh kita mengambil ilmu dari dia karena dia ahlul fitnah. Sekarang orang tua yang awam, apakah kita akan memperlakukan dia seperti para da'i-da'inya? Kalau dia masih awam, tidak mengerti, bahkan cuman sekedar ikut yang ada di lingkungannya, betul-betul dia tidak tahu, cobalah didekati dan dinasehati dengan kelembutan dan kasih sayang. Walaupun bukan ibu kita asli, mungkin ibunya istri kita. Walaupun bukan bapak kita asli, bapaknya istri kita, atau sebaliknya. Ajak kepada kebaikan, sikapi dengan kelembutan, sebagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi para penyeru-penyeru atau menghadapi orang yang ingin didakwai. Wa qul lahuma qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan oleh kamu berdua, ya Musa dan Harun, kalimat yang layyin, lembut, enak didengar oleh orang tua. Layyina, ya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga dengan kalimat yang lembut, menyentuh hati, kalimat tutur kata yang tidak menyakitkan di hati orang tua, itu menjadi sebab orang tua itu ingat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tua di Jawa kadang bahasanya harus kromo, ya, maturnya harus bahasa yang santun. Orang tua masalahnya, maka harus betul-betul seorang, apalagi kita sebagai para pengikut salaf, betul-betul membawa cermin yang baik dalam adab kepada orang tua. Sekalipun orang tua kita masih awam, ajak mereka kepada sunnah dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, akhlakul karimah. Semoga dengan itu menjadi ingat dan sadar. Tayyib, sekarang kita masuk bab biru al-walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada orang tua setelah wafatnya, meninggalnya. Haddatsana Abu Nu'aim. Abu Imam Bukhari membawakan riwayat telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari haddatsana Abdurrahman ibn al-Ghasil qala akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhaddisul qaum qala kunna inda nabi, yakni riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, saya bawakan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Di sini turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Turfa'u, akan diangkat derajat sang mayit. Kata Nabi, turfa'u, akan diangkat derajat si mayit ba'da mautihi, setelah matinya. Seorang mayit akan diangkat derajatnya setelah matinya. Fayaqulu, maka sang mayit tadi bertanya, ya Rob, ayu syai'in hada, dengan sebab apa ini? Yani, kenapa derajat surganya bisa naik ke atas, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah? Bi ayyi syai'in hada, dengan sebab apa ini? Fayuqalu, maka dijawab waladuka istaghfara laka, anakmu yang telah memohonkan ampun untukmu. Ya, anakmu yang telah memohonkan ampun untukmu. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Adabul Mufrad. Dari hadis ini, hadis berbakti kepada orang tua setelah matinya, ditunjukkan cara berbaktinya anak kepada orang tua setelah matinya, yaitu dengan mendoakannya, memohonkan ampun untuk keduanya. Seperti doa yang kita hafal, Allahumma firli wali walidayya, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Begitu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini namanya anak yang berbakti kepada orang tua. Berdoa itu sesuatu yang gratis, ya apa tidak? Tapi belum tentu orang itu kober, menyempatkan. Kenapa? Karena belum menyadari betapa besarnya kedudukan orang tua di sisi anak. Anak yang ngerti kebaikan orang tua itu akan selalu teringat, karena rasa cintanya dia kepada orang tua, jadi sering mengingat kebaikannya. Ya, diingat-ingat kebaikannya, mau membalas dengan apa yang sudah dikubur. Ya, yang memungkinkan untuk dilakukan diantaranya ialah mendoakan orang tua, dan ini termasuk birrul walidain. Baik, di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang raf'u darajatil abdi bistighfari waladihi. Dalam hadis ini juga diterangkan diangkatnya derajat surga orang tua dengan sebab istighfarnya anak untuk dirinya. Insyaallah. Diangkatnya derajat, karena surga itu bertingkat ke atas. Semakin ke atas, semakin tinggi kedudukannya dan semakin besar kenikmatannya di sana. Nah, seorang hamba derajat surganya itu diangkat oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan istighfarnya anak untuk orang tuanya. dengan sebab doanya anak kepada orang tuanya. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, angkatlah derajat bapak ibuku di surga. Allahumma ighfir lahu waghfir lahu dzunubahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, angkat derajatnya di surgamu. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga engkau derajat, angkat derajatnya, ampuni dosanya, engkau hapus kesalahannya, engkau luaskan kuburannya, engkau berikan cahaya di kuburannya, engkau terima amal baiknya. Begitu. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, karena Allah Maha tahu ucapan hamba. Jangan sampai kita dalam hidup ini sepi, jarang mendoakan untuk orang tua. Kalau orang awam, kelingan wong tua yang sudah mati, kalau lebaran tok kita silaturahim, sing paling tua kan sing nang kubur, sing lebih tua katanya sudah dikubur. Akhirnya habis sholat id langsung kemana? Ke kuburan. Itu pun bukan mendoakan, moga-moga anakmu sukses, malam itu tadi doakan sukses oleh orang tua yang sudah dikubur. Kebalik ya, kebalik. Bukan mendoakan orang tua, malah minta keselamatan. Mugi-mugi wayah panjenengan selamat sukses mbah, malah minta didoakan. Itu karena orang awam ya, itu orang awam. Jadi kita jangan seperti itu. Di waktu-waktu tertentu ketika kita mengingat kebaikan orang tua, sempatkan doakan mereka. Tayyib. Dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, anjuran. Anjuran untuk birrul walidain ba'da mautihima. Anjuran berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya. Dengan cara apa? Dengan cara memohonkan ampun dan mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Itu kalau bapak ibunya muslim ya. Kalau bapak ibunya Nasoro ya tidak boleh memohonkan ampun. Atau kita tahu bapaknya mati sebagai orang musyrik, nah, tidak boleh memohonkan ampun. Kalau dia muslim, wahid, masya Allah, doakan kebaikan, mohonkan ampun. Dalam hadis ini pula, tarbiyatul abna, pendidikan anak untuk mentaati kepada Allah Ta'ala, sehingga orang tua bisa mengambil manfaatnya. Tarbiyah, pendidikan kepada anak untuk selalu taat kepada Allah, sehingga orang tua bisa mengambil apa? Manfaatnya. Karena anak yang selalu taat kepada Allah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin ibadah, orang tua itu mendapatkan bagian apa? Pahalanya. Sebagaimana ayat, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang kecuali bagi dia apa yang telah diusahakan. Anak yang rajin mentaati Allah dan Rasul itu diantaranya adalah hasil usaha orang tua, walaupun dia tidak langsung ngajar. Ya, zaman sekarang kan orang kau bermulang istitip nabai maring pondok, sing penting ngerti nek jadi bocah sing soleh, bener lah, sehat, bener, waras lah. Mau terserah ngono ustade, sing penting ya bocah pinter, waras, sehat. Tapi itu tidak lepas dari usaha orang tua yang mengarahkan, yang membiayai. Ah, kalau anaknya sudah kebangetan di pondok, yang dipanggil siapa? Ya, anakmu kebangetan, tolong dibantu diperbaiki. Orang tua pun berusaha, berusaha untuk membantu semakin serius memperbaiki anaknya. Jangan malah yang disalahkan siapa? Wah, ustadz, mbok wis sing ora pinter. Atau pondoknya yang enggak serius, Tidak, tidak boleh saling menyalahkan. Harus berusaha sekuat tenaga. Insya Allah dengan usaha kita semuanya dapat bagian apa? Pahalanya. Orang tua dapat pahala karena dia berusaha menjadikan anak yang soleh, taat kepada Allah. Yang ta'awun mentarbiah anak antum pun dapat pahala. Ilmun yuntafa'u bih, ilmunya dimanfaatkan, diajarkan kepada kaum muslimin, pahala mengalir. Sehingga di sini tarbiyah kepada anak untuk selalu mentaati Allah, maka orang tua bisa mengambil apa tadi? Manfaatnya. Anaknya rajin ke masjid, orang tua dapat bagian pahala. Ustadznya yang mengarahkan, mengajarkan juga dapat bagian pahala. Semuanya mendapatkan bagian kebaikan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Itu hadis yang datang dari Abu Hurairah. Sekarang kita masuk riwayat yang sahih yang berikutnya, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, an Muhammad ibni Sirin. Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin. Ya, Muhammad ibnu Sirin meriwayatkan. Naam. Ibnu Sirin ini wafat setelah Hasan al-Basri bimati yaum. Jadi ulama yang wafat 100 hari setelah wafatnya Hasan al-Basri pada bulan Syawal dalam usia 77 tahun. Hasan Muhammad ibnu Sirin. Iya. Dan ibunya akanat umuhu Sofiyah maulat Abi Bakar As-Siddiq. Ibunya itu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Namun orang ini menjadi ulama, yaitu Muhammad ibnu Sirin. Qala, beliau bercerita, kunna inda Abi Hurairah. Ya. Kami berada di sisi Abu Hurairah. Lailatan, di suatu malam. Kami di sisi Abu Hurairah di suatu malam. Faqala, maka Abu Hurairah pun berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Lihat. Doa Abu Hurairah begini, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya, yakni ibuku, ibunya Abu Hurairah. Wa liman istaghfara lahuma. Dan orang yang memohonkan ampun kepada keduanya, berarti Abu Hurairah dan ibunya. Maka begitu mendengar doanya Abu Hurairah, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya, dan termasuk orang yang mau memohonkan ampun kepada Abu Hurairah dan ibunya. Qala Muhammad, berkata Muhammad ibnu Sirin, maksudnya, maka mendengar doanya Abu Hurairah, Muhammad ibnu Sirin pun berkata, fanahnu nastaghfiru lahuma. Kami pun memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummihi. Gitu. Kenapa? Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Sehingga kami masuk ke dalam golongan orang yang didoakan oleh Abu Hurairah. Iya. Begitu. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Adabul Mufradnya. Ma'asyiral muslimin. Jadi saya ulangi, kisah Muhammad ibnu Sirin mendengar sahabat yang mulia Abu Hurairah Di suatu malam memohon kepada Allah ampunan untuk dirinya dan ibunya. Di sini menunjukkan barakallahu fikum kesemangatan Abu Hurairah untuk berbakti kepada siapa? Ibunya. Karena ibunya sudah masuk Islam ya. Dalam kisah tadi, kesemangatan Abu Hurairah untuk berbakti kepada ibu. Karena ibu orang yang banyak jasanya, sepantasnya kita banyak mendoakan kebaikannya. Seorang ibu banyak sekali jasanya, tidak bisa diukur dengan uang. Kalau bapak kita lebih banyak ngasih apa? Uang, materi, modal. Kalau ibu mengasih sesuatu yang orang lain tidak punya, apa itu? Melahirkan. Ya apa tidak? Iya, dia berjuang mati-matian. Bagaimana kita yang di perut bisa keluar? Kalau sampai tidak bisa keluar, nanti anaknya bisa apa? Mati. Bahkan kalau dikatakan ini harus dibelek, apa dibelek? Dibelek perutnya, disesar. Dia rela perutnya dibelek demi sang anak apa? Keluar hidup. Insyaallah, memperjuangkan hidupnya sang anak. Ini jasa yang tidak bisa ditandingi dengan apa? Materi. Barakallahu fiik. Maka sepantasnya banyak memohonkan ampun untuknya. Apalagi ibu wanita yang lemah, gitu. Perempuan itu makhluk yang lemah. Kalau bapak kita sudah tidak ada, disitulah ibu sangat membutuhkan uluran tangan siapa? Anaknya. Yang dipanggil anaknya apa tetangganya? Nak, ini orang tilik-tilik gitu ya. Nak, tolong ditiliki sang ibu, kan gitu. Dan sampai kita ditelepon, di SMS, tidak dipedulikan. Tolong kesini, saya sudah kangen. Hadir. Baik. Yang kedua adalah hadis ini juga kesemangatan Abu Hurairah untuk memohonkan ampun kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Karena tadi Abu Hurairah berdoa, ampunilah saya dan ibu saya dan siapapun. Nah, siapapun yang mau mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Berarti kan semangatan Abu Hurairah untuk memohonkan ampun kepada kaum muslimin. Siapa saja yang mendoakan saya, ibu saya, maka dia dapat ampunan juga. Insyaallah. Itulah para salaf. Di dalam riwayat ini pula, kisah Muhammad ibnu Sirin, terdapat kesemangatan para tabi'in. Nah, karena ibnu Sirin termasuk kalangan tabi'in. Kesemangatan mereka untuk memperoleh doanya para sahabat. Karena sahabat sebaik-baik apa? Manusia. Didoakan orang yang paling baik dari umat manusia. Tentu itu kebaikan. Sehingga para tabi'in bersemangat untuk memperoleh doanya sahabat. Apa doanya sahabat? Dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa nas'alullaha ta'ala, kita pun memohon kepada Allah ta'ala agar kita bisa memohonkan ampun untuk ibu kita, bapak kita, orang tua kita, dan juga memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya, sehingga kita akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Taib, 43. Duhur jam berapa? 12 kurang apa lebih? Yang penting belum adzan lah ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Sampai nunggu adzan aja ya. Mulainya mundur. Ya taklim telung prapat ya lumayan lah. Sebagai tambahan ilmu di hari ini. Kita lanjut hadis berikutnya, hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, jadi sedikit mengingatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, orang yang banyak yang tidak suka kalau disebut Abdul Wahhab, ya, wah itu Wahhabi. Ternyata Syekhul Islam ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau antum membaca buku-bukunya, seringkali ketika memberikan pelajaran selalu diiringi i'lam rahimakallah. Apa maknanya? Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Lihat, seorang yang betul-betul cinta kepada kaum mukminin, sehingga dimulai pelajaran-pelajaran beliau dengan kalimat yang bagus, i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah. Coba untuk melihat kitab beliau, risalah yang beliau tulis di awal, kadang di awal beliau mulai menulis di bagian depan sendiri, i'lam arsyadakallah, i'lam rahimakallah. Jadi ini menunjukkan ulama kita, orang-orang yang sangat cinta dan sayang kepada kaum mukminin, sehingga tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak, wah, Wahhabi itu orang yang keras terhadap kaum mukminin. Coba antum sudah baca belum kitabnya? Bukan keras, lembut orangnya. Bahasanya cukup santun, bahasanya cukup penuh berisikan doa-doa kebaikan. Coba antum baca risalah-risalah beliau, sehingga tidak seperti yang dituduhkan banyak orang. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ucapan atau riwayat berikutnya yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-'abdu, idza mata al-'abdu, apabila seorang hamba telah mati. Apabila seorang hamba telah mati, maka kata beliau, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, in qata'a terputus amalannya kecuali tiga perkara. Kecuali diantaranya adalah tiga perkara, illa min salasin, kecuali dari tiga perkara yang tidak putus, tiga perkara yang pahalanya tidak putus sekalipun orangnya sudah mati, tiga perkara yang pahalanya terus mengalir karena itu usaha dia masa hidupnya. Walaupun sudah mati, tapi dia yang berusaha dulu semasa masih hidupnya. Yang pertama, sedaqotin jariyah, sedaqoh yang dijariyahkan di jalan Allah. Sedaqotin jariyah, jariyah wakaf, ya, seperti wakaf antum mewakafkan Quran, antum punya uang 100 ribu, uang 100 ribu ini, antum punya 1 juta, ambil 100 ribu untuk beli apa? Mushaf. Mushafnya diwakafkan di masjid, taruh di masjid. Nah, pahala terus mengalir. Terus apa? Mungkin kalau 100 ribu abot. Majalah, majalah berapa harganya? 10 ribu apa 15 ribu? 15 ribu, ya, ya 15 ribu lah, ya bakso plus apa, teh manis lah, bakso plus teh manis 15 ribu. Antum punya uang 15 ribu, beli majalah, taruh di maktabah. Di pondok itu ada maktabah. Sampai ada satu anak, Ustaz, semua buku yang di maktabah saya baca semua. Saya ingin ke rumah Ustaz, kepengin baca buku-buku yang ada. Oh, silakan. Silakan dihabiskan. Dibaca maksudnya. Maksudnya anak-anak kita itu betul-betul luar biasa semangatnya. Sehingga kami himbau pada ikhwah barangkali yang punya majalah dobel atau punya uang lebih, bisa wakaf bentuknya apa tadi? Majalah atau buku. Nah, taruh di maktabah ma'had, masya Allah. Buku dibaca anak, anak mengamalkannya, antum dapat pahalanya. Luar biasa. Padahal harganya paling berapa? 15 ribu. Antum gak nulis, cuman apa? Pergi ke toko atau pesen, tolong pesen taruh maktab, di maktabah satu majalah, saya yang bayar. Antum wakafkan itu untuk Allah, pahalanya terus mengalir. Walaupun gak usah ditulis dari Abu Mu'ad mana? Nanti weh, Gayunan wakaf lillah. Orang sedih tulis gudul, gak akan salah alamat ya. Gak akan salah alamat. Nyampe Abu Mu'ad, insya Allah. Gitu ya. Gak harus besar. Kadang kan wakaf kesannya saya punya tanah 100 ubin, wakaf 10 ubin, lah abot. Yang murah aja wakaf. Atau antum punya gelas. Nah, gelas itu. Kalau ini gelasnya RII ya. Gelas misalnya RII ini. Antum beli gelas wakaf khusus untuk apa? Taklim. Jadi gelas ini wakaf dari saya khusus untuk taklim, masya Allah. Gelas bermanfaat. Antum mati, pahala terus mengalir. Tidak harus mahal. Atau yang murah, antum beli sendal jepit, nah, taruh di mana? Di masjid. Nah, wakaf dari saya untuk kepentingan orang-orang yang di masjid. Barakallahu fik. Dapat pahala apa tidak? Mengalir. Syukur-syukur saya doakan yang punya harta banyak bisa wakaf dengan jumlah yang banyak. Ya. Barakallahu. Sedekah jariyah seperti wakaf dan sejenisnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Yang dimanfaatkan, diajarkan maksudnya. Atau ilmu yang ditasnif, ditulis, dicetak, bagikan. Insyaallah. Itu juga termasuk ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Diajarkan pada istri, anak, kaum muslimin. Imam As-Subki menyebutkan menulis ilmu itu lebih lama keadaannya. Antum punya ilmu ditulis. Dan apa yang antum susun tadi, kalau antum sudah jadi ulama misalnya, kalau antum nyusun apa? Ngaji biar ateng nulis. Berapa besarnya pahala para imam kita. Imam Albani meninggalkan sekian banyak kitab. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ulama-ulama kita yang telah mewariskan ilmu yang bermanfaat. Atau yang terakhir, waladin salih yad'ulahu. Anak yang soleh. Nah ini, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi amalan anak soleh mendoakan orang tua, walaupun sudah dikubur orang tuanya, terus orang tuanya mendapatkan bagian pahala dari amalan-amalan anaknya yang soleh. Hadis ini hadis sahih, hadis muslim juga. Hadis muslim dalam kitabul wasiat. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Nasa'i wa Abu Dawud dalam kitabul wasoya. Juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabul ahkam. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Di antaranya ialah di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam adanya tiga perkara yang la yang qati', tidak terputus pahalanya. Artinya amalannya terus langgeng kebaikannya. Iya. Disebutkan juga dalam hadis ini, barakallahu fikum, tentang keutamaan memiliki anak yang soleh. Ya. Dan keutamaan beristri atau bersuami dengan orang yang soleh. Kenapa? Beristri atau bersuami dengan orang yang soleh memiliki keutamaan. Lirojai waladin soleh, dengan harapan punya anak yang soleh. Kan gitu. Makanya kita menikah, yang pertama kali dilihat bukan cantiknya, gantengnya, kayaknya, bukan. Yang pertama kali kita cek adalah kesolehannya. Kesolehannya bukan namanya Pak Soleh, bukan. Maksudnya kelakuannya, akhlaknya, agamanya dicek betul, teliti betul. Apakah keutamaannya dengan memiliki istri atau suami yang soleh? Diharapkan punya anak yang soleh. Dalam hadis ini juga dalil sihhatu aslil waqaf wa adimi sawabih. Dari hadis ini juga sebagai dibolehkannya waqaf dan besarnya pahala waqaf, mewakafkan sebagai sedekah jariyah. Apa keutamaan yang sangat besar? Karena pahalanya terus mengalir. Iya, pahalanya terus langgeng mengalir. Barakallahu fiik. Dalam hadis ini pula tentang bayan fadilatul ilm, keutamaan ilmu, dan anjuran untuk al-iktisar, memperbanyak keutamaan ilmu. Memperbanyak keutamaan ilmu maksudnya apa? Mengajarkannya. Mengajarkan, menyampaikan kepada manusia. Ya, bersemangat mengajarkan ilmu, bersemangat menyampaikan ilmu, supaya pahalanya terus apa? Semakin besar. Adzan apa ya? Ya, saya dengar sudah ada yang adzan, maka kita tutup taklim kita sampai pada hadis tiga perkara yang tidak putus pahalanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.